بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman, di antara sistem penulisan ilmiah yang menyandarkan referensi dalam setiap penulisan-penulisan itu, Masya Allah, orang Islam yang menginisiasi itu dengan hadirnya ilmu hadis. Dalam Islam tidak diperkenankan Anda menyampaikan informasi kecuali dari sumber yang jelas. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sampai Anda ikuti sesuatu yang belum jelas pengetahuannya. Hati-hati. Maaf ya. Bahkan dalam hal sederhana pun Anda diminta setelah ini, ayo ikut saya. Kata Anda, kemana? Ah, pokoknya ikut saja. Nah, kalau dalam kaidah Quran, kalau belum jelas mau dibawa kemana Anda, itu enggak boleh Anda ikuti. Enggak boleh, adabnya tidak boleh. Khawatirnya ketika Anda diajak pada tempat yang ada maksiatnya, Anda tidak bisa menolak ya ketika hadir di situ. Itu yang paling bahaya. Bahkan ketika datang sesuatu yang meragukan, turun Quran surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang yang meragukan, ya awas dengan berita yang tidak baik, cek dulu beritanya. Jangan langsung Anda sebarkan. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an menurunkan sebuah ayat untuk menepis hoax di masa depan. Jadi tidak ada hoax yang membangun, ya, yang ada merusak, gitu kan? Diturun ayat untuk menepis. Kalau kita iltizam pada ketentuan Quran, sudah, maka semua informasi itu akan akurat. Dan dipraktekkanlah para ulama sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merumuskan hadis Nabi, dengan menurunkan metode itu dalam bentuk kajian ilmiah. Tidak boleh ada hadis disebutkan hadis kecuali jelas sumber informasinya. Masya Allah, si fulan mencari si fulan, mencari si fulan, mencari si fulan, sampai tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sedikit di antara mereka, Masya Allah, meluangkan waktu, tenaga, bahkan luar biasa biaya darah dan air matanya untuk mengejar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum kalau lihat riwayatnya Imam Al-Bukhari, bagaimana beliau dari Bukhara sampai menjelajah dunia, jalan sampai dengan ke Mekah, sampai ke Madinah, menulis Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun, Pak. Bukan 1-2 hari, 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Setiap menulis satu hadis, sholat kemudian bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk. Kalau tenang dalam sholatnya, ada kemudian isyarat penulisannya beliau tuliskan. Bila kemudian ada isyarat-isyarat gelisah dalam penulisannya, beliau tinggalkan setiap hadisnya. Itu Masya Allah, Al-Bukhari. Ya. Maka teman-teman sekalian, dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan sanad untuk memastikan benar riwayat dari Nabi. Di sini muncul istilah hadis sahih, ya ada hadis daif, dibagi lagi nanti ada tiga yang tidak bisa diamalkan, yaitu mungkar, matruk, dan mawdu'. Mungkar itu hadis yang diingkari oleh para ulama, karena mohon maaf, periwayatnya tertuduh seringkali berbuat perbuatan yang merusak dalam Islam. Ya, fasik. Seperti mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Misal, ada orang menyampaikan ini hadis, tapi dia misalnya terkenal dengan perbuatan yang kurang baik. Ya, ada yang kadang-kadang dia berdusta, ada kadang-kadang terlihat makan makanan yang tidak baik, itu mungkar, diingkari hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu termasuk hadis mungkar. Ya, mungkar itu bukan karena isinya salah, isinya belum tentu salah. Ya, tapi diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Nah, jadi kalau Anda ingin berdoa, ingin bermohon, minta dengan kalimat itu enggak ada masalah. Yang salah itu ketika Anda menyebutkan ini hadis. Karena kaidah dalam hadis tidak boleh menyandarkan sesuatu yang dibawa oleh orang yang salah. Dikhawatirkan nanti dengan salahnya orang ini menjadi fitnah dalam agama. Pantas orang Islam ini banyak salahnya. Hadisnya diriwayatkan oleh orang mabuk, hadisnya diriwayatkan oleh pencuri dan sebagainya. Karena itu ulama memberikan hukum jika ada hadis diriwayatkan oleh orang bermasalah, maaf, illatnya, sebabnya bermasalah, maka dari sini hadisnya disebut dihukumi mungkar. Pernah dengan hadis ini? Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Ramadan awalu rahmah, awsatul maghfirah, akhiru itku minan nar. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya hadis matruk. Matruk itu semi palsu. Urutan hadis nomor 2 yang paling buruk, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Apa alasannya? Karena diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berdusta dalam hidupnya. Ya. Dustanya kadang-kadang bukan dusta sengaja, dusta biasa, bukan. Kadang dia sering berdusta dengan kisah-kisah. Nyampaikan kisah-kisah fiktif sehingga tidak bisa dibedakan antara kisah dengan hadis. Maka hadisnya ditolak oleh para ulama. Yang pertama diingkari, yang kedua ditinggalkan. Matruk, semi palsu, kata para ahli hadis. Yang ketiga maudhu'. Maudhu' ini memang Nabi enggak pernah menyampaikan. Kalimatnya bukan dari Nabi dan memang sengaja ada yang memalsukan. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Masya Allah, itu hadis palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ada. Saya pernah menulis buku menyoal-menyoal hadis-hadis populer. Ya, ketika menampilkan dan mencari hadis itu, kami cari sampai di 1235 kitab hadis. Di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan, saking palsunya. Ya. Bukan yang salah kalimat, ya bukan, karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Ternyata ditemukannya di mana? Di kitab kisah. Kisah tentang seorang raja minta pendapat pada 4 dokter. Nama kitabnya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada di situ kisahnya. Bukan berarti salah kalimatnya, resepnya bisa bagus, tapi persoalannya Nabi tidak pernah mengatakannya. Nanti banyak hadis-hadis palsu beredar di sekitaran kita. An-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan sebagian daripada iman. Pernah dengar hadis itu? Ah, itu palsu. Ya, Masya Allah, nanti kita lihat ya. Tayyib. Nah, sekarang ini hadis yang sahih. Kalau ingin gampang mendapatkan hadis yang sahih, antum tidak usah cari-cari lagi. Antum cari orang-orang thiqah yang memang mengumpulkan hadis sahih saja. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Ya, karena itu saya mengambil hadis langsung dari Imam Al-Bukhari, sehingga kita tidak perlu mencari lagi apakah hadis ini sahih ataukah bermasalah.